Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Fa ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala. Di mana pada pembahasan sebelumnya telah kita masuk pada pembahasan berkaitan dengan nuzul Isa alaihi salatu wassalam, di mana di antara akidah yang diyakini oleh seorang ahlus sunnah, dia mengimani bahwasanya Isa alaihi salatu wassalam akan turun, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk qatlud dajjal, untuk membunuh dajjal. Maka Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam pun membunuh dajjal di Babilut, di daerah Babilut. Di mana tempat tersebut adalah tempat yang di dekat daerah Palestina. Di mana alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya Isa turun dari langit, di mana ini adalah tanda ketiga dari tanda-tanda hari kiamat al-kubra. Tanda yang pertama adalah Al-Imam Mahdi, kemudian tanda kedua Khurujud Dajjal, kemudian tanda ketiga adalah nuzul Isa alaihi salatu wassalam. Maka ketika itu Isa alaihi salatu wassalam turun dalam kondisi sedang meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap malaikat, yakni turun dengan diantar oleh malaikat. Dan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam ketika itu turun di daerah Al-Manarah Al-Baydha, Menara Putih, yaitu di daerah Damaskus, pada salat Al-Fajr. Dan ketika itu sudah diqomahkan as-salat, sedang ditunaikan as-salat. Maka ketika kaum muslimin yang dipimpin oleh Al-Imam Mahdi ketika itu melihat Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, maka mereka pun secara otomatis mempersilahkan atau meminta untuk Nabiullah Isa menjadi imam, karena beliau adalah seorang nabi, bahkan seorang rasul. Tentunya beliau aula untuk menjadi seorang imam. Namun Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam ketika itu enggan, tidak mau, menolak, dan meminta untuk yang menjadi imam adalah dari kalangan umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam ketika itu turun sebagai seorang yang berhakim atau menerapkan syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu ibnu Maryam hakaman adla. Yaqtulu al-khinzir wa yaksuru as-salib. Akan turun ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hakim, yakni orang yang menerapkan hukum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum dan syariat Muhammad alaihi salatu wasallam, adla, dan beliau pun adil di dalam penerapannya, karena tentu beliau adalah seorang nabi. Yaqtulu al-khinzir, beliau membunuhi babi-babi. Wayaksuru as-salib, dan menghancurkan salib-salib. Wayabau al-jizyah, dan menggugurkan jizyah. Yani ketika Nabiullah Isa turun, maka syariat jizyah sudah tidak berlaku lagi. Tidak diterapkan jizyah kepada ahlul kitab. Maka ketika daerah orang-orang musyrikin, terutama ahlul kitab, ketika didakwahi, ditawari untuk masuk Islam, dan mereka enggan, tidak mau, maka ketika itu langsung diperangi. Tidak ada penerapan jizyah padanya. Padahal secara asalnya dalam penerapan al-jihad, yang pertama kali diserukan adalah diajak untuk masyarakat tersebut mau masuk dalam Islam. Diajak untuk masuk ke dalam Islam, diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam. Apabila mereka mau untuk mengucapkan syahadat, mau menjadi golongan kaum muslimin, maka mereka dibiarkan, mereka ditinggalkan, dalam arti tidak diperangi. Namun ketika mereka menolak, mereka masih diberikan pilihan, yaitu dengan membayar al-jizyah, membayar upeti per tahunnya. Nah, namun ketika Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam turun, maka jizyah tidak diperlakukan. Artinya, seorang yang didakwahi atau masyarakat atau kaum atau satu tempat yang didakwahi itu tidak mau menerima ajakan Islam, maka langsung diperangi. Nah, dan di sana ada iskal, ada pertanyaan yang terkadang terbesit oleh sebagian orang. Ketika Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam turun, apakah beliau masih menjadi seorang nabi dan seorang rasul, ataukah beliau sudah tidak menjadi nabi dan rasul? Karena disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah nabiyun, seorang nabi yang terakhir. Akhirun nabi, khatimul anbiya, adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Penutup seluruh para nabi adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Maka tidak ada nabi lagi yang diutus setelah beliau alaihi salatu wasalam. Lalu bagaimana dengan status Nabiullah Isa yang ketika itu turun pada akhir zaman atau mendekati kiamat? Apakah sudah tidak berlaku lagi kenabiannya, kerasulannya? Jawabannya adalah beliau diutus bukan sebagai nabi ataupun rasul yang membawa syariat baru. Status beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul tetap berlaku. Tapi beliau diutus atau turun ke langit dunia atau turun ke dunia sebagai seorang yang menerapkan syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dan bukan seorang nabi yang membawa syariat baru, membawa aturan baru, sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu ketika diutus nabi baru, maka mereka membawa aturan baru, syariat baru. Adapun Isa alaihi salatu wasalam ketika beliau turun ke dunia untuk membunuh Dajjal, maka beliau tidak membawa syariat baru. Tapi beliau justru berhukum dengan syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan dengan penjelasan ini bisa difahami, bisa dilepas iskal yang terkadang muncul dari sebagian orang. Ketika Nabiullah Isa turun, apakah status nabi beliau itu terlepas, bukan menjadi nabi lagi, karena disebutkan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan Isa yang turun pada akhir zaman? Maka jawabannya seperti yang kita sampaikan tadi. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama una, bahwasanya Nabiullah Isa turun ke dunia untuk membunuh Dajjal bukan sebagai nabi yang membawa syariat baru. Naam. Beliau tetap sebagai seorang nabi, seorang rasul, tapi tidak membawa syariat baru. Naam. Sehingga tetap nabi dan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Baik. Karena aturan beliau tetap diberlakukan sampai akhir zaman. Maka Nabi Isa alaihi salatu wasalam pun sebagaimana kita jelaskan akan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan ambil perjanjian kepada seluruh nabi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran, kata Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lamma ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqarartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengambil perjanjian kepada seluruh para nabi dan para rasul. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada para nabi, lamma ataitukum min kitab wa hikmah. Ketika aku berikan kepada kalian wahai para nabi kitab, begitu pula hikmah. Tsumma ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian seorang rasul, yakni Nabi Muhammad, sebagaimana dijelaskan oleh al-mufassirun. Yang dimaksud dengan rasul di sini adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Tsumma ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian seorang rasul, yaitu Muhammad, musaddiqul lima ma'akum, di mana beliau membenarkan ajaran yang kalian bawa sebagai penguat, sebagai ta'kid atas ajaran-ajaran terdahulu, membenarkan ajaran-ajaran yang terdahulu. Bahwasanya mereka betul-betul adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. La tu'minun nabihi wa la tansurunna. Untuk kalian betul-betul beriman dengannya. Beriman dengan rasul tersebut. Wa la tansurunna. Begitu pula betul-betul kalian harus menolongnya. Maka ini perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala buat kepada para nabi ketika mereka mendapatkan wahyu, mendapatkan kitab, maka mereka pun diambil perjanjian ketika datang kepada mereka Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, diutus pada mereka Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dalam kondisi mereka masih hidup, maka mereka wajib beriman dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Begitu pula wajib untuk mereka membela dan menolong Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Oleh karena itu ketika Nabi Isa turun, beliau membela dan beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, menerapkan syariat beliau. Karena ini diantara bentuk keimanan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala aqrartum. Maka Allah bertanya, aqrartum, apakah kalian mengikrarkan? Wa khatum ala dhalikum isri, dan kalian mengambil perjanjianku tersebut. Qalu aqrarna, maka para nabi pun menjawab, kami mengikrarkan, mengambil perjanjian tersebut, berjanji bahwasanya ketika datang kepada mereka Nabi Muhammad dan mereka masih hidup, mereka akan beriman, menerapkan syariat Muhammad dan membela Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Maka persaksikanlah dan aku bersama kalian. Aku bersama kalian dari pihak-pihak yang bersaksi. Dan dari ayat ini pula ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, para ulama mengambil istimbat tentang telah wafatnya Nabi Khidir. Tentang wafatnya Nabi Khidir. Dan bahwasanya Nabi Allah Khidir itu telah wafat, telah meninggal. Qila innahu rajulun salih au qila innahu nabi, dikatakan beliau adalah seorang yang soleh, ataupun dikatakan menurut pendapat sebagiannya huwa nabi, dia adalah seorang nabi, dan ini pendapat yang rajih. Ayat ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwasanya Nabiullah Khidir itu telah meninggal. Dari sisi mana? Karena kalau seandainya beliau masih hidup, masih ada di muka bumi, tidak boleh bagi beliau untuk mengasingkan diri. Wajib bagi beliau untuk beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dan mendatangi Rasulullah serta menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Tapi tidak terjadi. Beliau tidak ada, menunjukkan bahwasanya memang beliau sudah wafat. Karena setiap para nabi sebagaimana di dalam ayat ini diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka masih hidup mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad dan wajib untuk mereka menolong agama Nabi Muhammad. Maka tidak boleh bagi seorang nabi ketika dia hidup dan di muka bumi dia mengasingkan diri, tidak mau membela agama Rasul, tidak boleh. Itu melanggar perjanjian. Nah, maka dari sisi inilah para ulama menjelaskan kenapa Nabiullah Khidir itu meninggal, sudah meninggal dari sisi ini. Maka ayat ini termasuk yang membantah keyakinan sebagian orang yang meyakini bahwasanya Nabiullah Khidir itu masih ada. Masih ada. Terutama dari kalangan orang-orang sufi. Maka Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam ketika turun, beliau akan membunuh Ad-Dajjal dengan tombaknya, dengan herba. Dan beliau akan membunuh Dajjal di daerah Babulut, pintu Lut, yaitu desa di sekitar daerah Palestina. Dan di dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'ahu, dan apabila Dajjal melihat Nabi Isa alaihi salatu wasallam, dzaba kama yadubu al-milhu fil ma', maka Dajjal akan meleleh, akan lebur sebagaimana leburnya garam di air. Artinya di antara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Isa, ketika Nabiullah Isa melihat, begitu pula Dajjal melihat Nabiullah Isa, maka Dajjal akan yadub, akan meleleh semata-mata karena melihat Nabiullah Isa. Bahkan orang-orang kufur yang ketika mencium bau misik dari Nabiullah Isa ketika itu, mereka akan meninggal, mereka akan mati. Nah, dan ini diantara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ayatun min ayatillah, dan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Maka kita mengimani ini semua karena memang itu datang di dalam azhar, tidak menolaknya, tidak menganggap hal tersebut mustahil, tidak menganggap hal tersebut bertentangan dengan logika ataupun akal sehat. Itu semua datang dari azhar, maka wajib kita imani. Nah, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tarakahu lamat, yang seandainya kalau Nabiullah Isa membiarkannya saja, yakni tidak membunuhnya dengan tombak, dibiarkan Dajjal itu melihat dan bertemu dengan fisik Nabiullah Isa, dia akan mati sendiri, mati meleleh, mati lebur karena melihat Nabiullah Isa. Kalau seandainya saja ditinggalkan atau dibiarkan saja, cuma menampakkan diri saja, maka Dajjal pasti akan mati. Tapi Nabiullah Isa tetap mengejarnya dan membunuhnya dengan al-hirbah, dengan tombak. Nah, maka ini adalah sekelumit yang bisa kita baca, kita bisa jelaskan berkaitan dengan kisah atau kisahnya nuzul Isa alaihi salatu wasalam niqati dajjal. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Faqala al-musannifu rahimahullahu taala menjelaskan tentang di antara prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Qala al-musannif wal imanu qaulun wa amal. Yazidu wa yanqusu kama jaa fil khabar. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Berkata al-musannif rahimahullahu taala, al-Imam Ahmad menjelaskan di antara prinsip ahlus sunnah. Di antaranya adalah beriman. Bahwasanya iman adalah qaulun wa amal, ucapan serta amalan. Yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Sebagaimana datang di dalam al-khabar, di dalam hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik, paling bagus akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Maka ini prinsip yang berikutnya yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Mengimani bahwasanya iman definisinya adalah qaulun wa amal, ucapan serta amalan. Al-iman definisinya secara bahasa adalah at-tasdiq. Definisinya secara bahasa adalah at-tasdiq. Pembenaran. Ini maknanya secara bahasa. Adapun definisinya secara syar', definisinya secara syariat, dan menurut ahli sunnah wal jamaah, iman adalah qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, keyakinan dari hati. Bertambah keimanan tersebut dengan melaksanakan ketaatan, dan berkurang ketika melakukan kemaksiatan. Maka ini adalah prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mendefinisikan al-iman. Bahwasanya iman adalah qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Terdapat 5 poin yang kita sebutkan ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya iman adalah apa yang disebutkan oleh para ulama kita, qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu pula Al-Bukhari. Hadisnya muttafaq alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah." Dalam riwayat yang lainnya, syahadatu alla ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman memiliki 70 sekian cabang. 70 sekian cabang. Fa'alaha, maka yang paling tinggi dari cabang keimanan, yang paling puncaknya dari cabang keimanan adalah ucapan La ilaha illallah, atau syahadat La ilaha illallah. Kemudian yang paling rendahnya dari cabang keimanan adalah imatatul adza' anit tariq, menyingkirkan gangguan, halangan dari jalan, supaya tidak mengganggu orang yang lewat. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sikap malu itu termasuk bagian dari al-iman. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya iman itu memiliki 70 sekian cabang. 70 sekian cabang. Yang paling tingginya atau paling puncaknya dari cabang-cabang keimanan tadi adalah syahadat, ucapan seorang la ilaha illallah. Maka di sini menunjukkan bahwasanya al-iman qaulun bilisan. Iman terkandung di dalamnya ucapan dengan lisan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan syahadat atau ucapan seorang la ilaha illallah termasuk bagian dari iman. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan hal-hal yang bisa membahayakan orang ketika lewat jalan tersebut, entah itu batu, entah itu misalnya ada hewan yang mati, atau misalnya di situ ada sesuatu yang bisa membuat motor tergelincir, kemudian dibersihkan, ada minyak dibersihkan, minyak tumpah misalnya bisa membahayakan, ataupun misalnya jeglongan yang terkadang bisa menjadikan pengendara jatuh, itu disingkirkan, diperbaiki. Maka ini bagian dari al-iman. Maka perilaku ini dimasukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagian dari iman, termasuk bagian cabang dari iman, menunjukkan bahasanya al-iman termasuk di dalamnya amal dengan anggota tubuh. Karena seorang yang berusaha menyingkirkan gangguan dari jalan, memperbaiki jalan agar orang-orang yang melewatinya tidak terkena bahaya, ini termasuk iman. Maka ini amalan anggota tubuh termasuk bagian dari iman, tidak bisa lepas darinya. Kemudian yang ketiga, wa'tiqadun bil janan, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wal haya'u syu'batun minal iman, dan sikap malu yaitu amalan hati. Seorang memiliki perasaan malu, ini termasuk bagian dari al-iman. Seorang malu untuk melakukan perkara-perkara yang tidak pantas dilihat oleh orang, berupa kemaksiatan atau perilaku-perilaku yang jelek, akhlak-akhlak yang buruk, atau adab-adab yang kurang baik di kalangan masyarakat yang itu tidak pantas menurut adat sekitar, punya perasaan malu. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk bagian dari al-iman, menunjukkan bahasanya amalan hati itu bagian dari al-iman. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama, iman wa'tiqadun bil janan, keyakinan di hati, amalan hati termasuk bagian dari al-iman. Maka definisi ulama berkaitan dengan al-iman itu adalah memang menyesuaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin, sama sekali tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut salat itu sebagai iman. Dan sholat itu tercangkup padanya gerakan bibir, begitu pula gerakan dari anggota tubuh menunjukkan amalan lisan, begitu pula amalan badan termasuk bagian dari iman. Karena ayat ini berkaitan dengan kisah tahwilu al-qiblah, terkait dengan peristiwa dipindahkannya kiblat yang asalnya pada Baitul Maqdis kemudian menghadap ke Ka'bah dengan permintaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk kiblat itu menghadap Baitullahil Haram. Maka Allah Subhanahu wa taala ijabai, Allah Subhanahu wa taala pindah kiblatnya ke arah Baitullahil Haram. Maka kaum muslimin ketika itu bertanya-tanya, lalu bagaimana sholat kami yang dulu-dulu itu menghadap ke Baitullahil Maqdis? Apakah sah? Apakah dapat pahala? Ataukah itu sudah terhapus karena itu syariat yang tidak berlaku lagi? Atau bagaimana? Maka turunlah ayat ini. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Maka Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Artinya, salat kaum muslimin ketika itu yang menghadap Baitul Maqdis, ketika perintah tersebut masih berlaku, itu tetap dapat pahala, tetap sah. Tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika sudah berubah, maka wajib untuk mereka merubah arah kiblat, yaitu ke Baitullahil Haram. Namun sholat-sholat yang dulu yang mereka masih menerapkan sebelum dimansuh, masih menghadap Baitul Maqdis, ini tetap sah. Asyai dari ayat ini, wa makana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah sebut bahwasanya sholat yang dimana itu anggota badan, amalan badan dengan ucapan lisan, terkandung di dalamnya qiraatul Fatihah, terkandung di dalamnya tasbih wa takbir, wassalam, at-taslim, dan bacaan-bacaan yang lainnya, ini disebut sebagai iman. Maka menunjukkan iman masuk di dalamnya ucapan dengan lisan, begitu pula amalan dengan badan. Dan para ulama menyebutkan di dalam definisinya, definisi tentang al-iman, yazidu bita'ah, di mana keimanan tersebut bertambah dengan amalan ketaatan. Artinya amalan kebaikan, amal soleh, baik itu amalan dari hati, seperti semakin besar rasa takutnya kepada Allah, ataupun semakin dia memiliki rasa malu, ataupun semisal dia memiliki rasa khusyuk, semakin berharap kepada Allah, ataupun amalan lisan, dia membaca Al-Quran, dia berzikir, dia mengajarkan manusia kebaikan, dia amar ma'ruf nahi mungkar, ataupun beramal dengan amalan badannya, birrul walidain, membantu orang tua, atau amalan dengan mal, amalan dengan hartanya, menyedekahkan hartanya, membantu orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah perkara-perkara yang menambah keimanan. Maka iman itu bisa bertambah kekuatannya dikarenakan amalan yang seorang lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang bertambahnya keimanan. Kata Allah, fazadahum imana. Maka bertambahlah keimanan mereka. Di mana ayat ini berkaitan dengan kaum muslimin yang ketika itu diancam, ditakut-takuti. Bahwasanya orang-orang kufar telah berkumpul untuk menghancurkan dan membinasakan mereka dengan jumlah pasukannya sangat banyak. Mereka mengatakan, innanna saqad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya seluruh manusia, orang-orang telah berkumpul untuk menghancurkan dan membinasakan kalian kaum muslimin. Maka takutlah kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur, Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan mereka. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pada hakikatnya syaitan. bisikan-bisikan tadi, orang-orang kufar yang mengancam-ngancam kalian, yang menakut-nakuti kalian, akan menghancurkan dan membinasakan kalian, itu cuma syaitan pada hakikatnya yang berusaha menakut-nakuti kalian dengan pasukan-pasukannya, dengan wali-walinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menguatkan dan memerintahkan kaum mukminin, fala takhafuhum, maka janganlah kalian itu takut kepada mereka, namun lebih takutlah kepadaku. Wa khafuni, namun lebih takutlah kepadaku. Kalau mau takut, takut sama Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada mereka. In kuntum mukminin, kalau kalian betul-betul sebagai orang yang beriman. Nah, dalam ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala tentang jawaban kaum muslimin, qul hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka kaum mukminin pun mengatakan hasbunallah, cukuplah yang akan menolong kami Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mencukupi kami. Wa ni'mal wakil, dan dialah Allah Subhanahu wa taala senikmat-nikmatnya tempat bertawakal, tempat bergantung. Naam. Maka mereka tidak semakin takut, malah justru sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, fazadahum imana. Maka justru mereka semakin bertambah keimanannya, tidak semakin takut, tapi semakin bertambah keimanannya, semakin kokoh, semakin mantap dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya yang namanya keimanan itu bertambah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fath ayat keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bertambah keimanannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini bahwasanya keimanan kaum mukminin itu bertambah. Dalam ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala tentang sifatnya orang-orang mukmin yang sejati, yang mereka barakallahu fikum sempurna keimanannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sempurna keimanannya, mereka adalah yang ciri-cirinya kata Allah Subhanahu wa taala, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan di hadapan mereka Allah Subhanahu wa taala, diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, maka hati-hati mereka itu bergetar karena saking besarnya pengagungan mereka kepada Allah. Ketika diingatkan, mungkin yang namanya manusia lalai, mungkin yang namanya manusia futur, mungkin yang namanya manusia fi ghaflah, terkadang lupa, melakukan kesalahan, melakukan ketergelinciran. Namun ketika diingatkan, seorang mukmin peraingannya, seorang mukmin akhlaknya, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika diingatkan oleh Allah, bertakwalah kepada Allah, ini tidak boleh, ini haram, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kamu dengan adabnya Allah, wajilat qulubuhum, maka kalbunya akan bergetar, akan merasa takut, karena memang dia sangat kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang berikutnya, ciri orang yang sempurna keimanannya kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan apabila dibacakan kepada dirinya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, disampaikan padanya ayat dari Al-Qur'an, zadathu imana, maka bertambah keimanannya. Ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, disampaikan ilmu, disampaikan dalil, baik itu minal kitab wa sunnah, dia merasakan tambahnya keimanan pada dirinya, zadathu imana. Nah, adapun orang-orang kufar, orang-orang yang tertutup hatinya, malah justru ketika disampaikan padanya ilmu, maka mereka akan semakin kotor hatinya, akan semakin tertutup, mereka akan semakin benci, karena mereka memang pada dasarnya sudah meninggalkan firman Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak mau untuk menerima hidayah, Sehingga ketika semakin diingatkan, bukannya semakin ingat, bukannya semakin yantabi, tapi malah semakin menjadi-jadi. Maka ini adalah sikapnya orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah. Adapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dibacakan padanya nasihat, ayat, dalil, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala, disampaikan padanya al-haq, zadatuhum iman, maka bertambah keimanannya. Nah, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin itu bertambah keimanannya. Di antaranya ketika dia membaca Al-Quran, dia mendengar dan disampaikan kepadanya Al-Quran. Dan ini selaras dengan penjelasan para ulama tentang definisi al-iman, yazidu bitta'ah. Yang namanya keimanan itu bisa bertambah dengan melaksanakan ketaatan. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Imam Ahmad. Kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, kama jaa fil khabar, sebagaimana datang di dalam al-khabar, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya, perilakunya. Nah, maka ayat ini juga menjelaskan bahwasanya kaum mukmin tingkat keimanannya itu berbeda-beda, sebagaimana akhlak seorang muslim itu bermacam-macam. Ada yang akhlaknya bagus, ada yang akhlaknya buruk, ada yang jujur orangnya, ada yang sering mendusta, ada orang yang berusaha menutup aib saudaranya, ada yang justru senang dengan mengumbar, ada yang senang dengan tajasus, macam-macam akhlaknya. Perangai masing-masing orang kaum mukminin itu beda-beda, akhlaknya itu beda-beda. Maka lazim dari hal tersebut, maka kesempurnaan iman mereka pun berbeda-beda. Maka yang paling bagus akhlaknya, perangainya, perilakunya, baik itu akhlaknya dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun akhlaknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun akhlaknya dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun akhlaknya kepada orang secara umum atau pada makhluk secara umum, maka semakin sempurna akhlak yang dia berhias dengannya, maka semakin sempurna keimanannya. Maka menunjukkan bahwasanya keimanan itu berbeda-beda, bisa ada yang bertambah sampai pada tingkatan sempurna, ada yang berkurang dikarenakan tidak melaksanakan perangai-perangai keimanan, di antaranya tidak menyempurnakan akhlaknya. Nah, begitu juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya keimanan itu berkurang. Karena di dalam definisi yang disebutkan oleh para ulama una tentang iman, wayanqusu bil maksiat, dan keimanan itu berkurang karena melakukan kemaksiatan, adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Dalam riwayat yang lainnya, wa laisa min wara'i dzalika min habbati khardalin min iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, ada kebatilan, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangan kalian, yakni wajib kalian rubah dengan tangan kalian. Yang dimaksud dengan al-yad di sini as-sultah, kekuasaan. Artinya seorang yang memiliki wewenang, dia memiliki kekuasaan, ketika melihat kemungkaran di wilayah kekuasaannya, maka wajib bagi dirinya untuk merubahnya dengan tindakannya, dengan kekuasaannya. Seorang waliul amr misalnya yang wilayah kekuasaannya luas. Maka wajib untuk dia ketika mendengar atau ketika melihat fenomena-fenomena kemungkaran untuk menindak orang-orang yang melakukan pelaku kemungkaran dan menghentikan mereka sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, ketika melihat seorang yang syaribul khamar, seorang yang meminum al-khamar, maka ditegakkan padanya hukum al-jald, dipecut. Orang yang melakukan syurbul khamar, orang minum minuman keras, seorang waliul amr berhak untuk mengeksekusinya, dipecut di hadapan banyak orang agar orang-orang tahu bahwasanya orang yang bermudah-mudahan atau terjatuh di dalam dosa besar ini hukumannya adalah dicambuk di hadapan umum, dipecut. Nah, fa'in lam yastati, namun apabila dia tidak mampu, yakni karena memang tidak memiliki kekuasaan, di antara bentuk wilayah kekuasaan adalah seorang suami terhadap istrinya atau terhadap anaknya, karena yang namanya istri dan anak itu adalah wilayah kekuasaannya. Dia adalah seorang pemimpin dan dia berhak untuk melakukan penindakan kepada baik itu anaknya ataupun istrinya yang melakukan kemungkaran. Nah, sesuai dengan ketentuan syariat. Masalah seorang anak yang notabene masuk umur 10 tahun. Sejak dari umur 7 tahunnya sudah diajari, dilatih untuk melaksanakan sholat dengan baik. Sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum au auladakum bis salat wa hum abna'us sab'. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat, dan perintah untuk melaksanakan sholat di sini tidak semata-mata ayo ke masjid, bukan, tapi juga mengandung di dalamnya, kata para ulama, diajari tata cara sholat yang baik, wudu yang betul, kalau ke masjid bagaimana, adabnya bagaimana. Nah, ini dilatih semenjak mereka umur 7 tahun, walaupun belum wajib. Walaupun untuk mereka belum wajib, tapi yang wajib adalah orang tuanya yang mendidik. Nah, terus dilatih seperti itu. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Dan pukul mereka kalau tidak melaksanakan salat ketika umur mereka 10 tahun. Artinya, selama masa pelatihan 3 tahun tadi yang sudah sangat cukup lama, kalau mereka masih bermudah-mudahan meninggalkan sholat, padahal sudah dihasung, padahal sudah diajari, padahal sudah diingatkan terus-menerus selama 3 tahun lamanya, dididik dengan giat sampai umur 10 tahun, tapi terkadang yang namanya anak-anak melalaikan, terkadang yang namanya anak-anak masih bermudah-mudahan 1-2 kali, maka untuk mendidik mereka, memberikan adab kepada mereka, untuk menanamkan kepada mereka bahwasanya yang namanya sholat itu adalah perkara yang tidak bisa diremehkan, tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, bahkan orang sakit tidak bisa gerak saja itu wajib sholat. Orang yang dalam kondisi badannya itu masylul, orangnya itu tidak bisa bergerak, tapi dia masih memiliki kesadaran saja, tetap wajib sholat. Apalagi orang yang fisiknya sehat, maka lebih diwajibkan lagi. Maka untuk menanamkan kepada mereka bahwasanya sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau mereka itu melalaikan sholat, meninggalkan sholat, maka untuk menanamkan mereka betapa besarnya sholat, dan agar tidak bermudah-mudahan dalam hal ini, mereka dipukul, ditindak dengan tindakan yang lebih tegas, dengan pukulan yang bukan maksudnya untuk melukai, menjadikan kulit itu yajrah, menjadi luka, berdarah, ataupun sampai pada batasan bahkan menghancurkan tulangnya, enggak. Tapi pukulan yang memang di situ ada rasa sakit, tapi tidak sampai pada batasan melukai, tidak sampai bikin berdarah, tidak sampai bikin kalau bahasa Jawanya mericet-mericet gitu. Sampai luka, sampai korengen apalagi, sampai infeksi bahkan tidak. Tapi memang dipukul dan mereka tahu bahwasanya ini tidak boleh. Abi kalau lihat anaknya malah tidak sholat, malah main-main sama temannya, ya Abi marah, dipukul. Nah, anak itu menjadi takut, tidak boleh untuk meninggalkan sholat. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Fa'ilam yastati' fabilisani." Namun apabila kalian tidak mampu, yakni merubah kemungkaran tadi dengan tangannya, maka dengan lisan, dengan nasihat. Kalau tidak punya kekuasaan, bukan seorang penguasa, bukan pihak yang berwenang, maka tidak boleh melakukan tindakan-tindakan main hakim sendiri. Nah, misalnya, mohon maaf, nangkep maling misalnya, digebuk rame-rame, itu namanya main hakim sendiri, karena bukan orang yang berwenang, itu tidak boleh. Walaupun itu kemungkaran, sebatas kita tangkap, kita amankan, tidak boleh digebuk rame-rame, apalagi sampai dibinasakan waliyadzubillah. Karena mungkin saking geremnya masyarakat, ditangkap, sekali ketangkap langsung dihajar massa sampai patah tulangnya, sampai wajahnya itu tidak berbentuk misalnya. Ini tidak boleh. Sebatas mengamankan, sebatas menangkap dan menyerahkan kepada pihak yang berwenang, yang berhak untuk menentukan hukumannya. Nah, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'ilam yasati." Dan apabila tidak mampu, tidak punya kekuasaan, "Fabi lisanihi," maka dengan lisannya, dengan lisannya, dengan nasihat, dengan masukan, diterima walhamdulillah, tidak pun tidak masalah. Minimalnya dia sudah melaksanakan kewajibannya. Sebagaimana ketika kita menasihati pemerintah yang mungkin terjatuh di dalam beberapa kesalahan, beberapa keboliman atau banyak keboliman, kita memberikan masukan, kita mengingatkan, maka dengan lisan, kita hanya mampu dengan lisan. Nah, kita tidak punya kekuasaan, tidak boleh bagi kita melakukan aksi dengan tangan, dengan pengrusakan, dengan demo, dengan membakar massa, dengan melakukan bentrok, melakukan tindakan fisik, melakukan tawuran dan yang semisalnya, sampai terjadi bentrok antara pihak berwenang dengan masyarakat, karena kita yang ngompori, ini tidak boleh. Kita sebatas memberikan nasihat. Fabilisanihi. Fa'ilam yastati. Fa'ilam yastati. Dan apabila dia masih tidak mampu, dia bukan orang yang pintar di dalam memberikan nasihat, tahu mungkar tapi dia gak bisa menjelaskan dengan baik, khawatir salah persepsi, khawatir malah dia gak paham, atau khawatir justru dirinya itu yang ketika memberikan nasihat malah dalam bahaya. Ketika disampaikan, diingatkan, malah dia mungkin yang ditempeleng karena emosi orangnya. Ketika dia menyampaikan nasihat kepada orang yang melakukan kemungkaran, orang ini orangnya temperamen, malah kalau diingatkan malah ditempeleng sekalian. Nah, kalau dia tidak mampu, walaupun dengan nasihat saja, fabi qalbi, maka dengan kalbunya, yaitu tidak mengikuti, tidak campur baur, tidak ikut-ikutan kemungkaran tersebut, tidak menghadiri, tidak bergabung dengan kemungkaran tersebut. Wa dzalika afdhalul iman, dan itulah keimanan yang paling lemah. Maka syahidnya dari hadis ini yang menunjukkan bahwasanya keimanan itu berkurang, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya keimanan itu berkurang dengan sabdanya, "Wa dzalika afdhalul iman," dan itulah keimanan yang paling lemah. Menunjukkan berkurang sampai pada tingkatan yang paling lemah. Bahkan betul-betul bisa berkurang sama sekali. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ketika seorang itu melihat kemungkaran tapi diam saja, tidak melakukan tindakan ketika dia mampu, memiliki kemampuan, ataupun dengan lisannya, ataupun dengan kalbunya, malah dia bergabung di situ, ikut-ikutan di situ, walaisa min wara'i dzalika min habbati khardalin min iman, maka tidak ada keimanan sebiji darah pun selain dari itu. Artinya kalau dia tidak mengingkari dengan kalbunya, maka tidak ada lagi keimanan. Berkurang sampai tidak ada bagian keimanannya. Naam. Maka ini diantara adillah yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan definisi mereka terkait al-iman. Qaulun bilisan wa amalun biljanan wa i'tiqadun bil arkan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Wallahu ta'ala a'lam bisab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wal afwa lil italah wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad.